Kan ke lagunya ada kemarin dulu bersama Big Boop Desi Tata. Wow. Diucapkan selamat siang. Berharap semua takkan pernah berakhir. koleksi terbaru juga dari Romansa. Salam dulu.